قال المصنف رحمه الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Katakanlah, wahai Muhammad, ini adalah jalanku yang aku mengajak manusia pada jalan Allah di atas basirah. Aku bersama orang yang mengikutiku. Subhanallah dan Maha Suci Allah. Wa ma'ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang musyrikin. Qala Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, beliau mengatakan, yaqulu ta'ala zikrahu li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam menyebutkan, mengingatkan nabinya Muhammad SAW, kul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, hadihi da'wa allati adu ilaiha, katakanlah ini adalah dakwah yang aku mengajak kepadanya, uttariqatu allati ana alaiha, jalan yang aku di atasnya, minat doa ila tauhidillah, mengajak kepada tauhidullah wa ikhlasul ibadalah dunal ilah din dunal alihah wal awthan, mengajak kepada tauhidullah dan mengikhlaskan ibadah hanya milik Allah, bukan kepada sembahan yang lainnya, berhala, patung dan yang semisalnya. Walintihaila ta'ati wa tarka ma'asiyati, dan menjalankan ketaatan pada Allah dan meninggalkan kemaksiatan-maksiatannya, itu adalah jalanku yang aku berdakwah di atasnya, mengajak manusia kepada jalan Allah wahdahu la syarikalah, tidak ada yang sekutu baginya, ala basiratin, di atas petunjuk, bidzalika wa yaqinin ilmin minni bih, di atas yakin ilmu, ana wa manittaba'ani, aku bersama orang-orang yang mengikutiku. Ya doang ilai, mengajak pada jalan Allah di atas basirah, bersama orang-orang yang mengikutiku, orang yang mempercayaiku, orang yang beriman padaku, pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanallah, Maha suci Allah. Qulu ta'ala lidzikrihi wa qul tanzihan lillahi ala ta'ala wa ta'ziman lah, sebagai bentuk pengagungan pensucian hanya kepada Allah. Ayakun lau syarik fi mulki au ma'bud siwah fi sultani. Subhanallah, Maha suci Allah, dari segala kesyirikan-kesyirikan yang ada di alam semesta ini, sembahan-sembahan selain Allah. Wa ma'ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang musyrikin. Ai ana bari'un min ahli syirik bi, aku berlepas diri dari pelaku dosa syirik, lastu minhum wala hum minni, aku bukan termasuk mereka dan mereka bukan termasuk golonganku. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.